Mitra bisnis, ratusan sopir truk Minggu malam kemarin mengamuk di Pelabuhan Merak dan membabi buta merusak fasilitas pelabuhan karena frustasi sudah antri 2 hari, tapi tiba-tiba melihat truk yang baru datang bisa langsung masuk ke pelabuhan melalui jalur khusus. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Asosiasi Perusahaan Pemasok Pasar Modern Indonesia, Susanto. Pak Susanto, apa komentar Anda melihat kejadian ini? Sebenarnya saya juga sedang dalam posisi truk saya itu ngantri mau menuju ke Merak dalam rangka kiriman ke Lampung. Setelah mendapat kabar itu, setelah dicek-cek, rupanya emang begitu seperti yang kamu bilang. Banyak sekali truk yang sudah antri begitu lama. Tapi ada truk-truk tertentu, kelihatannya main, beli gitulah sama oknum, dan boleh masuk. Jadi makin membuat orang iri hati. Kok orang yang bayar bisa didulukan gitu. Sedangkan orang lain sebenarnya sama-sama bayar, tapi bedanya mungkin yang sana bayarnya lebih gede gitu loh. Kalau you ikut truk kita juga begitu, kita bayar normal sama bayar lebih mahal, akhirnya sama aja upahnya ngantri juga. Nah jadi akhirnya kalau memang sama-sama nggak berangkat, ya sama-sama nggak berangkat gitu. Jangan ada prioritas seperti itu. Jadi wajarlah orang emosional. Yang kedua, pungli ini kan semuanya dibiarkan oleh oknum-oknum di sana itu. Cara atau bagaimana, kita juga nggak paham begitu. Kita bayar resmi oke, bayar nggak resmi juga oke. Tapi harusnya kan lancar, diatur begitu. Ini nggak diatur sehingga terjadilah kebutuhan itu. Memang kalau kita sebagai pengusaha yang ngirim-ngirim barang begini, kan agak sulit kita memerintahkan supir kita tidak marah. Kenapa? Karena mereka kan ongkos jalannya sudah diberikan. Sedangkan kalau macet begitu kan kemungkinan mereka akan makan uang ongkos jalan itu. Sehingga kalau dia nggak ada uang untuk makan lagi, ya wajar kalau sampai 2-3 hari habis uangnya di jalan tetap nggak bisa ngirim, akhirnya ya lebih baik ribut aja gitu. Karena emosi manusia kan seperti itu. Apalagi yang di atas sana itu tidak memberikan contoh. Kalau diatur, rapi, jalannya lancar gitu. Sekarang kan tidak diatur masalahnya. Dibiarkan itu terjadi. Sisi kita, pengusaha yang mempunyai angkutan barang, kita sebenarnya mau aja bayar, tapi lancar, diatur gitu, rezekinya dibagi-bagi aja. Kita kan nggak bisa bicara idealisme nggak bayar kan, karena di jalan itu faktor X-nya lebih banyak, pungli itu pasti ada, walaupun kita bilang nggak ada, tetap realisasinya ada. Oke, kalau begitu dikoordinasi aja deh, yang penting lancar, jadi semua orang dapat rezekinya. Tapi jangan ada yang merasa paling berkuasa, sehingga yang lain dilecehkan, bagi-bagi rezekilah. Kan begitu. Harusnya begitu. Semuanya menikmati hasil itu gitu. Sebenarnya, apa harapan dari pengusaha terkait mekanisme logistik di Indonesia, Pak? Yang pertama, kalau saya sebagai pengusaha, saya lihat pemimpinnya dulu. Kalau pemimpinnya tegas, saya rasa pasti beres semua itu. Kadang-kadang kita harus otoriter. Khusus di pelabuhan begitu. Kenapa? Karena kalau tidak diatur dengan keras, semuanya mau so hebat aja semua. Mentang-mentang kenal orang dalam, mereka hebat. Kenal orang dalam, mereka potong sana, potong sini gitu. Kalau tegas aja, sesuai aturan aja. Saya rasa disiplin militer harus diterapkan itu. Yang nggak mau minggir, gitu aja udah. Masa nggak bisa beresin itu? Mereka punya kuasa, punya senjata, punya aturan, punya uang. Apalagi, harusnya kan tinggal diatur aja. Kok nggak bisa? Aneh sekali tuh. Demikian Ketua Asosiasi Perusahaan Pemasok Pasar Modern Indonesia, Susanto. Saya Wendy Lim.